Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah thumma amma ba'd. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini tentang dalil-dalil wajibnya kita takut kepada kesyirikan. Naam, dan juga dalil-dalil yang memerintahkan untuk kita mengetahui ya kesyirikan dari sebuah kebaikan dalam rangka agar seorang muslim itu menjauhinya. Dan telah disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah bahwasannya makna syirik adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis ibadah beliau sebutkan di antaranya adalah berdoa, kemudian menyembelih, kemudian bernazar, istighadzah, ya. Nah, ini di antara jenis-jenis ibadah. Kemudian kata mu'alif di sini, wa tauhidu wa ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan lawan daripada syirik adalah tauhid. Dan makna tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan beliau di sini mendefinisikan ya tauhid dengan tauhid uluhiyah, karena inilah hakikat daripada tauhid, hakikat daripada tauhid yang dibawa oleh para rasul yang dengannya diturunkan kitab-kitab. Naam, di antara tujuannya adalah untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah. Jadi inilah hakikat daripada tauhid ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, wa huwa asilun fi bani Adam. Dan tauhid itu adalah sifat dasar atau karakter dasar atau fitrah dari anak Adam. Dan seluruh anak Adam, apakah dia muslim ataukah non muslim, ya, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ay alal Islam. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang ma'ruf, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah di sini adalah ay alal Islam, di atas Islam. Dan ini umum. Apakah anak yang lahir dari seorang yang muslim, orang kedua orang tuanya, atau non muslim, ya, semuanya dilahirkan dalam keadaan Islam. Maka kedua orang tualah yang menjadi sebab anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan anak-anak orang kafir non-muslim yang belum baligh, ya, dan dia meninggal dalam keadaan belum baligh, ya, belum mukallaf. Sebagian para ulama menyebutkan di akhirat nanti, ya, posisi dia, kedudukan dia seperti anak kaum muslimin. Jadi dia dihukumi juga muslim. Ya, karena dengan hadis ini disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ay 'alal Islam. Nah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani. atau agama yang lain, ya, agama Majusi atau yang lainnya, apakah animisme, dinamisme, ya. Kemudian wasyirku tariun alaih, dan syirik itu adalah sesuatu yang baru ya, atas manusia. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah, dahulu manusia itu adalah umat yang satu, yaitu umat yang berada di atas tauhid. Nah, disebutkan oleh Naam Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum 'alal Islam. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Nujari rahimahullah, beliau membawakan perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah sahabat yang terbaik di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dan ini Naam telah ditazkiyah oleh Rasulullah, begitu juga para sahabat. Di antara para sahabat menyebutkan ni'matu turjumatil Qur'an Abdullah ibnu Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Dan ini adalah berkat doanya Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ay at-tafsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan Allahumma 'allimhu fid din. Naam wa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agamanya dan ya, ajarkanlah dia at-ta'wil, yakni tafsir. Dengan sebab doa Rasulullah inilah beliau menjadi rujukan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dan beliau digelari dengan Hibrul Ummah, yang tintahnya umat ini. Sangkingkan luasnya ilmu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Dahulu periode atau jarak masa antara Nabi Adam dan Nuh itu sekitar 10 qurun. Kulluhum 'alal Islam. Semuanya di atas Islam, yakni di atas tauhid. Jadi dahulu manusia itu di atas agama yang satu, agama tauhid. Ya. Dan itu terus-menerus terjaga semenjak Nabi Adam sampai dengan kurun Nabi Nuh alaihi salam. Barulah pada kurun masa periode Nabi Nuh alaihissalam diutus, barulah terjadi kesyirikan. Jadi lumayan lama, sekitar 10 kurun kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya, manusia itu di atas tauhid, belum ada yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, Aba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para al-anbiya, para nabi, mubasysyirin wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan pemberi peringatan terhadap neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab bersama para nabi tersebut bil haq, dengan benar. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fih. Ya, tujuannya adalah agar ia menghukumi apa yang terjadi perselisihan di antara manusia. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk menghukumi manusia. Nah, kemudian qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hadzal qawlu was sahih fil ayah. Perkataan ini adalah perkataan yang sahih, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang menafsirkan bahwasanya ya manusia dahulu itu umat yang satu, yaitu umat yang di atas tauhid selama 10 kurun antara ya antara Nabi Adam alaihi salam. Nah, dan ini kata beliau adalah perkataan yang sahih, tafsir yang paling sahih tentang ayat ini. Wa sahaha hadzal qaul aidan Ibnu Katsir rahimahullah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mensahihkan ya perkataan ini pula. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa awwalu ma haddatsa syirku fil ardi fi qaumi nuhin hina ghalaw fis salihin. Dan awal pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ketika mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Jadi sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, umat manusia ini itu di atas tauhid, di atas Islam, belum ada yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Terjadinya kesyirikan adalah ketika ya diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, terjadi pada umat beliau tatkala mereka gulu terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal. Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka mengatakan, itu orang-orang yang melakukan kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan janganlah kalian yang meninggalkan, membiarkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Apa yang Allah sebutkan dalam surat Nuh ini, yaitu Wad, Suwa, Yaguth dan Ya'uq serta Nasr, ini adalah 5 orang soleh yang hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini mereka semua ini menjadi panutan ya. Dan tatkala mereka meninggal ya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam merasa kehilangan. Yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari di sini, akhrajahu Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, telah dikeluarkan naam oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala fi asli hadhil awsad. Maksudnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang asal berhala-berhala ini, yaitu 5 orang soleh yang dibuatkan berhala, dibuatkan patung. Ya, jadi 5 orang soleh tadi yang meninggal tadi, nah oleh kaumnya dibuatkan patung yang awalnya belum disembah. Ya, kemudian setelah generasi pertama yang membuatnya hanya untuk sekedar mengingat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbullah generasi berikutnya, anak keturunan mereka. Nah, setan membisikkan kepada mereka agar menyembah ya berhala-berhala tersebut. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh di zamannya ya, dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dalam surat Nuh tadi, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini adalah lima orang soleh. Nama lima orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaku, takala lima orang ini, lima orang soleh tadi meninggal, auhas syaitanu ila qaumihim, kemudian syaitan membisikkan kepada kaum mereka, anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansabat, buatlah ya, gambarkanlah ya, buatlah gambar atau buatlah patung orang soleh tersebut, kemudian kalian tempatkan ya, patung tersebut atau gambar-gambar tersebut di tempat mereka duduk. Jadi setelah dibuat gambar tersebut atau patung tersebut, ya, syaitan membisikkan kepada kaumnya agar diletakkan di tempat mereka biasa duduk. Wasammuha bi asma'ihim, dan berilah nama ya, patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut dengan nama-nama mereka. Jadi ini bisikin syaitan pertama kali. Ya, fafa'alu falam tu'bad, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam melakukan dan tidak menyembahnya. Ini awal muasal ya, terjadinya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi pada saat itu di zamannya Nabi Nuh alaihi salam pernah hidup lima orang soleh yang bernama Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kemudian lima orang soleh ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaumnya merasa kehilangan. Nah, disinilah syaitan masuk. Ya, jadi makar syaitan itu disebutkan oleh sebagian para ulama itu sangat halus. Ya, sangat halus. Dan mereka bermain sangat rapi. Ya. Tidak langsung ya menjadikan manusia, menjadikan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam murtad musyrik, tidak, tapi pelan-pelan ya. Syaitan mengetahui maksudnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu sangat mencintai lima orang soleh ini, dan mereka merasa sangat kehilangan. Nah, syaitan memanfaatkan atifiyah ya, perasaan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, peluang inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Pertama-tama tidak langsung ya, menyembah patung tersebut, tidak sama sekali. Ya, tapi dibisikkan oleh syaitan dalam rangka untuk sekedar mengingat ya, jasa-jasa orang-orang soleh tersebut. Tidak langsung diperintahkan oleh syaitan untuk menyembahnya, tapi sekedar untuk mengingat. Jadi ketika ada fotonya, ada gambarnya, ada berhalanya, jadi langsung ingat kaumnya, tidak langsung menyembahnya. Ya. Nah, di sini syaitan mainnya sangat halus, sangat rapi. Inilah makar syaitan. Ya, kita tidur pun tetap syaitan bermain, tetap syaitan mengganggu kita. Oleh sebab itu, ya, kita hendaklah jangan sampai ya, terperdaya atau jangan sampai kita terperangkap dengan makar-makar syaitan. Jangan lalai. Ya. Syaitan senantiasa ingin menyesatkan anak Adam dengan berbagai macam cara. Ya. Yang ahli ibadahnya tetap ya, dibisiki, disesatkan ya, dibisiki, dibuat dia ujub. Ya. Karena dia rajin beribadah, setan bisa masuk lewat orang yang rajin beribadah, ya, bisa dengan ujub, atau dia yang menganggap rendah ini orang yang tidak rajin beribadah. Nah, mungkin dia rajin sholat malam. Nah, temannya masih ngorok misalnya, dalam hatinya dia merasa bangga atau merendahkan saudara yang tidur tadi. Nah, ini mulai setan masuk. Nah, mulai setan masuk. Ya, kalau yang seperti ini segeralah ditangkis dengan kita beristighfar, dengan kita merendahkan diri. Ya, jangan kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, karena yang menilai hati kita, siapa yang paling takut kepada Allah, siapa yang paling bertakwa, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang di hatinya memang betul-betul tawakalnya kuat kepada Allah, yang betul-betul takut kepada Allah. Ya, adapun manusia hanya bisa melihat zahirnya saja. Adapun kenyataannya, ya, siapa yang paling bertakwa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi walaupun kita, nah, sekuat apapun kita, setinggi apapun iman kita, takwa kita, tetap kita jangan merasa paling tinggi di hadapan saudara-saudara kita. Ya. Tetap ya, kita merasa kita masih banyak salah. Ya. Banyak celah yang mungkin kalau orang lain tahu tentang sifat asli kita, nah, mungkin orang lain akan menjauhi kita. Ya, karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. Ya, boleh jadi apa yang dilihat nampak oleh manusia baik, bagus, elok, indah. Ya, tapi belum tentu kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa ujub, merasa lebih baik dari saudara-saudaranya. Ya, tetap kita merasa kita tidak lebih baik dari saudara-saudara kita. Ya. Dengan sampai kalau kita merasa lebih baik, bahaya. Nah, ini setan sudah masuk. Ya. Biasanya setan masuk kepada ahli ibadah itu dengan ujub. Dan dia menganggap orang-orang yang tidak selevel dengannya itu rendah. Bahaya yang seperti ini. Nah, jadi setan itu menyesatkan Bani Adam itu dengan pelan-pelan, seperti yang dilakukan oleh setan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian hatta idza halaka ulaik, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang membuat patung tadi, gambar tadi, ya, diwafatkan semua. Naam, wa tanassakha al-ilm ubidat. Kemudian ilmu dihapus, yaitu tujuan, naam, membuat patung berhala tadi. Ya, generasi pertama yang membuatnya itu, ya, generasi kaumnya Nabi Nuh, itu sekedar untuk sebagai monumen atau prasasti istilahnya, untuk sekedar mengingat jasa-jasa mereka, kesolehan mereka. Kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan melihat peluang menjadi lebih besar. Ya, muncullah generasi baru, ya, anak keturunan mereka yang tidak tahu, ya, tujuannya. Padahal awalnya bukan untuk menyembah berhala tersebut, hanya sekedar untuk mengingat. Kemudian setan membisiki lagi, sehingga apa? Diibadahi berhala tersebut. Nah, inilah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa gambar itu dilarang, membuat gambar itu dilarang, atau membuat patung itu dilarang. Di antara, ya, mudaratnya, bahayanya ini, di samping bahaya-bahaya yang lain, di antaranya adalah menandingi ciptaan Allah. Ya, seorang yang membuat patung makhluk bernyawa, nah, atau dimasukkan juga oleh sebagian para ulama juga apa saja wasilah, tidak hanya dipahat, ya, masuk juga dengan HP atau dengan kamera, ya, ini juga masuk, ya, dalam rangka atau masuk ke dalam hukum yang mengambil gambar. Dan hadis-hadis tentang ini sangatlah banyak, mengancam orang yang membuat gambar atau mengambil gambar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah, manusia yang paling keras, yang paling besar siksaannya di hari kiamat nanti, al-musawwirun, yaitu tukang gambar, yaitu tukang membuat berhala. Ya. Pernah di zamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikisahkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari bahwasanya datang seorang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Ya Aba Abbas, ya Abul Abbas." Wahai Abul Abbas. Orang ini mengatakan, "Inni insanun innama ma'isyati min sun'ati yadi." Wahai Ibnu Abbas, Abul Abbas, sesungguhnya aku adalah seorang yang mencari duit, mencari ma'isyah menggunakan kedua tanganku ini. Maksudnya bahwa ini asna'u hadhihi tasawwir, yaitu ya, aku membuat gambar-gambar. Jadi profesi pekerjaan orang ini adalah tukang buat patung, ya, tukang gambar. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "La uhaddithuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan menyampaikan kepadamu apa yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau mengatakan, man suwara suratan fa innallaha mu'adzibahu hatta yanfakha fiha ruh. Kata beliau kepada orang ini, barang siapa yang membuat gambar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang tersebut, akan menyiksa orang tersebut, hatta yanfakha fiha ruh, sampai orang tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambar itu. Walaisa binafikh, akan tetapi orang itu tidak akan mampu. Ya, mendengar hal ini orang tersebut menjadi ketakutan, wasfarra wajhu, kemudian wajahnya menguning, yakni pucat ketakutan. Ya. Nah, jadi ancamannya keras. Ya, belum lagi ini ada unsur menandingi ciptaan Allah. Ya, dia seolah-olah itu memposisikan dirinya sebagai pencipta, padahal pencipta itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian mudarat berikutnya apa yang disebutkan dalam hadis tadi? Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bisa jadi dengan sebab gambar itu, dengan sebab berhala itu manusia menyembahnya. Dan ini banyak terjadi. Orang ngalap berkah, cari berkah, bertabarruk dengan gambar orang soleh, ditempel di warung-warung. Ya, di rumah makan-rumah makan. Ya, ditempel fotonya. Ya, dan dia meyakini kalau ditempel foto tersebut, dia meyakini warungnya akan ramai. Orang-orang akan banyak datang. Ya, jadi ini kan kesyirikan. Nah, jadi ini sekian dari mudarat bahaya ya adanya gambar. Wallahu ta'ala misab. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.